Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahma ba'd. Baik, kita teruskan membaca kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Kemarin sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ar-raja wal amani. Ar-raja wal amani, antara harapan dan angan-angan. Sekarang kita melihat keterangan beliau, penjelasan beliau tentang khaufus sahabah. Khaufus sahabah minallah, takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga untuk mereka. Lebih-lebih 10 orang yang sudah dijamin masuk surga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Nah, paling besar harapannya kepada Allah. Ya, paling jujur husnudzonnya kepada Allah. Wa ma'a dzalik, namun demikian mereka tetap beramal, bahkan sangat ketat melakukan muhasabah terhadap diri mereka. Qala rahimahullah ta'ala, wa man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Kalau kita dapati, kalau kita perhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, siapa saja yang memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, pasti mereka menemukan bahwa para sahabat ternyata betul-betul fi ghayatil amal, betul-betul mereka pada puncak, yakni pengamalan, orang-orang yang bersegera mengamalkan apa yang turun kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran ataupun yang sampai kepada mereka dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak buktinya. Semisal di antara mereka salah seorang sahabat yang lupa namanya, mungkin yang teringat kini sini sudah, ketika turun ayat hasungan untuk bersedekah, berinfak, nah segera dia memiliki kebun, bukan Abu Talhah, ada sahabat yang lain punya sebidang kebun ataupun yang luas lumayan. Kemudian turun ayat yang menghasung untuk meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik yang pasti dibalas oleh Allah. Ketika turun ayat tersebut, istrinya sedang berada di kebun itu. Nah, istrinya sedang berada di kebun tersebut. Ketika dibacakan, ketika dia lewat pada ayat tersebut, langsung dia katakan, Ya Ummu Fulan. Sampai ayat ini menyebar kepada, dibacakannya, kemudian diterangkan kepada istrinya. Nah, kebun ini sudah aku hibahkan, aku pinjamkan kepada Allah dan Rasulnya. Keluarlah dari kebun tersebut. Akhirnya mereka, sang istri yang ternyata juga memang sama menginginkan kebaikan di sisi Allah, segera keluar dari kebun tersebut. Nah, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya mau diapakan. Nah, hal itu yang diantara sebagian kecil seperti yang telah lewat tentang keadaan Abu Talhah Al-Ansari. Nah, yang menyerahkan kepada Rasulullah hartanya, ya, yang begitu subur, Rasulullah sering masuk ke dalam kebun itu minum airnya, berteduh di situ dekat Masjid Nabawi. Itu diserahkan begitu saja kepada Rasulullah setelah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ini sebagian dalam hal-hal yang kita gambarkan ini seperti ini karena fitrah kita manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal har. Dihiasi keadaan kita manusia itu untuk cinta kepada harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Begitu kuat, begitu besar cinta kepada harta. Mereka ternyata begitu semangatnya untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dari yang mereka miliki, yang mereka dari harta mereka, yang paling mereka sukai. Yang paling mereka sukai yang diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata justru oleh Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk dibagikan kepada karib kerabatnya, anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya atau yang lain. Nah, kalau misalnya pengorbanan yang lain dalam bentuk puncak beramal ini, mereka pun siap untuk menjadikan tubuh mereka perisai bagi Rasulullah SAW. Nah, menjadikan istilahnya ganti kalau seandainya mendapatkan celaka lebih baik dia daripada Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan dalam banyak ceritakan oleh ahli sejarah bagaimana Abu Bakar Siddiq, nah, yang membersihkan gua tempat mereka bersembunyi ketika hijrah ke Madinah, membiarkan Rasulullah istirahat sampai gua itu bersih mungkin dari binatang-binatang serangga ataupun yang lain. Wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Mereka para sahabat itu betul-betul mereka itu dalam keadaan mereka beramal puncak, diiringi rasa khauf yang juga luar biasa. Ada rasa takut mereka, bukan hanya takut akan mungkin masa lalu dosa-dosa mereka, tapi juga khawatir takut amalan-amalan yang mereka lakukan itu ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Nah, ya, mereka khawatir, mereka takut. Mungkin terlihat oleh Rasulullah SAW sampai dipuji oleh Rasulullah SAW, itu lahiriahnya saja. Sementara batinnya ternyata tidak seperti yang terlihat oleh Rasulullah. Ini yang mereka khawatirkan. Sehingga ada dalam sejarah kita dapatkan dalam riwayat Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Rasulullah SAW, apakah aku termasuk golongan munafik yang disebutkan oleh Rasulullah kepadamu? Tidak. Nah, dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman, nah, dia tidak, Umar bin Khattab tidak termasuk di dalamnya. Karena khawatir. Mungkin didapatkan pujian seperti itu adalah karena yakni sifatnya keadaan lahiriahnya, sementara batinnya tidak. Nah, mereka betul-betul sangat berambisi supaya lahir batin mereka itu betul-betul diterima sesuai, ya, seperti yang ini ketika perang Khaibar di pagi hari kemenangan Rasulullah malamnya kan menyebutkan la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbuhullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasulah. Sungguh-sungguh la'utiyanna hadhihi ar-rayata ghadan, besok aku akan serahkan bendera ini kepada seseorang yang Rasul Allah dan Rasulnya mencintai dia dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, belum pernah aku mengharapkan jadi pemimpin kecuali hari itu. Belum pernah aku mengharapkan jadi pemimpin, jadi panglima kecuali hari itu. Berambisi kecuali hari itu. Bukan karena ingin kedudukan duniawi, tapi predikat lahirnya, batinnya sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya, diakui dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat mereka berambisi, berebut mereka. Semua menonjolkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ingin batin mereka pun diterima. Nah, ini mereka Rasulullah radhiyallahu anhu. Wa nahnu jami'an baina taqsir, sementara kita semua baina taqsir bal tafriq wal amd, bukan hanya taqsir tapi juga tafriq wal amd, sementara kita berada di antara taqsir dan tafriq dengan al amd, merasa aman. Sudahlah kurang kita yang ini, ibadah kita, amalan kita, keyakinan kita, mahabbah kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, khasyah, khauf, raja kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, penuh dengan kusur, kurang, juga apa? Tafrid. Sikap tafrid, meremehkan. Ya, malas. Dengan tambah lagi adanya semacam perasaan aman bahwa kita sudah pasti, dengan pengakuan kita, dengan penampilan kita, sudah pastilah kita sebagai salafi, sebagai sunni, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang dikatakan muttaqin. Nah, merasa aman, tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin diazab oleh Allah, tidak mungkin dimurkai oleh Allah. Nah, ini kita ulama seperti Ibnu Qayyim yang sudah kita kenal imannya, dikenal ibadahnya, karya-karyanya juga betul-betul menyentuh, dan kemudian mudah-mudahan karena juga karena keikhlasan beliau ini masih mengatakan seperti ini. Wa nahnu jami'an baina taqsir bal tafriq wal an. Sementara kita semua itu di antara taqsir dan tafriq dengan rasa aman. Sudah tafsir serba kurang, juga apa? Tafrid, meremehkan, ya, malas dalam ini berbuat kebaikan, tambah lagi merasa aman. Bisa dikatakan juga al-amn ini merasa cukup, merasa puas dengan penampilan seperti ini. Sudah, kita sudah yakin bahwa kita adalah berada di atas al-haq. Nah, tidak akan mungkin keluar lagi. Fahadzasiddiq. Nah, inilah niat As-Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar yaqul, beliau mengatakan, wadittu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min dzakara Ahmad anhu. Di dalam kitab Zuhud Imam Ahmad menyebutkan bagaimana Abu Bakar sendiri mengatakan, aku ingin seandainya aku menjadi sya'rah, sehelai rambut di sebagian tubuh seorang mukmin, budak yang mukmin. Nah, artinya satu yang tidak berharga, tercabut, hilang. Nah, dzakarahu Ahmad. Wa dzakara anhu aidan annahu kana yumsiku bi lisanihi atau yumsiku bi lisanihi wa yaqul hadza alladhi awradani al-mawarid. Nah, ini kata beliau, ya, dalam keadaan sendirian, kalau nah, ada yang mengintai, ada yang melihat, seperti disebutkan dari Anas bin Malik. Nah, sambil memegang lisannya, beliau berkata seperti ini, inilah yang membawaku kepada mawarid, tempat-tempat kebinasaan, tempat-tempat yang ini, apa namanya, ini yang diperkarakan. Wa kana yabki katsiran, dan beliau sering menangis. Wa yaqul ubku fa illam tabku fatabaku, menangislah. Di antara yang ucapan ini sering beliau peringatkan ataupun ini beliau ucapkan kepada sahabat-sahabatnya, juga berlaku juga kepada kita. Ibku, menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka berusaha untuk menangis atau pura-pura menangis. Atau ya, ini kalau ulama yang lain mengatakan, kalau kamu tidak bisa menangis dalam keadaan mungkin baca Al-Quran, dalam keadaan ketika sholat, atau dalam keadaan sendirian, tidak bisa menangis, menangis, tangisilah diri. Ya, tangisilah diri kita. Tangisi, kenapa kok enggak bisa menangis? Menangislah, mengapa kita tidak bisa menangis dalam sholat? Padahal mereka yang diturunkan, orang-orang yang diberi ilmu sebagaimana dalam ayat, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah. Nah, yakhiruna al-azqan sujada. Ya, mereka menyangkur sujud. Bahkan disebutkan wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka menangis. Nah, menangis kemudian bertambah-tambah ketundukan mereka. Umar bin Khattab menangis, Abu Bakar apalagi disebutkan tidak kuat. Nah, kalau beliau itu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Abu Bakar dikenal yang sangat perasa dan halus perasaan beliau, tidak kuat untuk yakni tidak menangis kalau membaca Al-Qur'an sejak di Mekah. Sejak di Mekah, yang itu membuat orangnya wanita-wanita Quraisy pun penduduk Mekah, musyrikin musyrikat dan juga anak-anak mereka tergoda, terpengaruh dengan bacaan Abu Bakar Siddiq, sehingga mereka menghalangi, jangan sampai Abu Bakar pun biarpun di tengah rumahnya jangan sampai dia sholat. Nah, terdengar membaca Al-Qur'an itu di walaupun itu di rumah. Nah, ini Abu Bakar Siddiq, keadaan beliau sampai selalu tidak kuasa untuk menahan menantangnya sampai di ketika Rasulullah sakit, Rasulullah minta kepada para sahabat untuk tunya, panggil Abu Bakar untuk menjadi imam. Bunda Aisyah mengatakan, jangan Abu Bakar. Abu Bakar perasa dia suka tidak kuat menahan tangis kalau sudah sholat, kalau sudah membaca Al-Quran, ganti yang lain. Sampai Rasulullah SAW menegur mereka. Nah, qala wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillahi azza wajalla. Dan apabila beliau bangkit untuk sholat, itu seakan-akan ud, batang pohon atau ranting pohon, karena takutnya kepada Allah. Qala wa ata bi ta'irin faqalabahu. Kemudian pernah suatu kali beliau membawa seekor burung, dibolak-balik oleh beliau, summa qala ma sida min saydin wala quti'at syajaratun min syajaratin illa bima dhaya'at min at-tasbih. Ma sida min saydin, tidak ada satupun yang diburu dari hewan-hewan buruan, tertangkap, tertembak, wala quti'at syajaratun, tidak pula satu pohon tercabut dari sebatangnya pohon-pohon yang ada, illa bima dhaya'at min at-tasbih, melainkan karena mereka menyia-nyiakan tasbih. Berarti mereka, pohon-pohon yang tercabut, patah, kemudian ditebang, dibuang. Menurut pandangan beliau, itu tidak lain karena mereka tidak bertasbih. Padahal makhluk-makhluk Allah itu semuanya mereka dalam keadaan sholat dan bertasbih memuji Allah. Berarti ketika mereka tidak melakukan ini, mereka binasa. Itu makhluk-makhluk kecil. Nah, seperti itu juga yang diingatkan kita dengan peristiwa Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang disengat kalajengking di malam hari. Beliau buka kembali memori di sore tadi, siang hari tadi, kenapa dia kok bisa sampai terkena sengatan. Diteliti, dicari-cari, karena hanya terlupa, luput dari beliau rahimahullah zikir masa, zikir sore hari, lewat malamnya terkena sengatan. Kita berhari-hari mungkin dalam keadaan apapun mungkin sering lupa, tapi mana-mana masya Allah, inilah yang disebutkan oleh beliau tadi, wa nahnu jami'an baina at-tafsir bal tafrid wal an. Ini keadaan kita, ada tafsir dan tafrid, kemudian am. Nah, sudah seperti itu kita merasa masya Allah, masuk malam hari seakan-akan kejadian yang tadi siang itu tidak lagi terbawa. Nah, karena kita tidak pernah merasa mendapatkan dan tidak menganggap bahwa yang tadi siang itu bukan sebagai suatu penyimpangan. Qala falamma ihtadar. Kemudian ketika beliau ihtadar, ini maut menjelang mati. Qala li Aisyah. Beliau berkata kepada Aisyah putrinya, ya bunayya, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-aba'a wa hadhihi al-khilab wa hadhihi wa hadha al-'abd fa asri bihi ila ibn al-Khattab wa qala wallahi la wajidtu anni kuntu hadhihi ash-shajarata tu'kalu wa tu'zad. Wahai putriku, sungguhnya aku telah mendapatkan bagian dari harta kaum muslimin ini seperti ini. Artinya beliau digaji oleh dari Baitul Mal mendapatkan aba'ah, ya, pakaian, wahadil khilab, yakni semacam tempat untuk apa namanya menampung air, apa susu, kemudian budak. Ini yang diperoleh beliau dari Baitul Mal. Kemudian kata beliau, nah, segera bawa kepada Ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Nah, untuk dikembalikan kepada Baitul Mal muslimin. Wa qala, dan kata beliau, wallahi demi Allah, aku ingin seandainya aku dahulu itu menjadi pohon yang dimakan dan ditebang orang. Tidak lagi jadi apa-apa. Artinya yang kemungkinan itu dibangkitkan pun tidak akan ada. Wa qala Qatadah. Kata Qatadah rahimahullah, balagani anna Abu Bakr qala laitani khudratun ta'kuluni jawab. Balagani ini kalimat-kalimat yang menunjukkan hadis ini munqati'. Nah, ini beliau tidak bertemu dengan Abu Bakar. Nah, sampai kepadaku bahwa Abu Bakar Siddiq pernah berkata, duhai, kiranya aku adalah sayuran atau rumput-rumput hijau yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan, yang kalau nanti menjadi makhluk-makhluk seperti ini, tidak ada lagi kebangkitan buat dia, artinya tidak lagi diperhitungkan di akhirat. Wala wahada Umar, ini tadi Abu Bakar Siddiq. Wahada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a surat At-Tur. Pernah beliau membaca surat At-Tur. Ila an balag, baru sampai, inna adzab rabbika lawaqi'. Inna adzab rabbika lawaqi'. Inna adzab rabbika lawaqi'. Fa baka wa shadda buka'uhu hatta marida wa aduhu. Sungguhnya adab Rabbmu itu pasti terjadi. Adab Rabbmu itu pasti terjadi. Beliau menangis dan tambah keras, tambah hebat tangis beliau sampai beliau jatuh sakit dan dibesuk oleh para sahabatnya. Nah, ini sering sampai berhari-hari, beberapa hari beliau tidak keluar ke masjid, dikira oleh para sahabat sakit. Kenapa? Sampai aku pada ayat ini tidak kuat. Tidak kuat menahan tangisnya, tidak kuat takutnya kepada Allah. Wa qala li ibnihi, dan beliau pernah berkata pula kepada putranya, wa huwa fil maut. Nah, ketika beliau dalam keadaan menjelang mautnya, wa hayy, celaka kamu. Dha', kalimat wa hayy ini kadang-kadang pujian, kadang-kadang jamratan, tapi bukan maksudnya apa mendoakan apa kebinasaan sesungguhnya, ya, betul-betul membinasakan ini seperti kalimat qatalakallah, ya. Nah, itu bukan artinya kalau kita mengumpat misalnya saking kadang-kadang kagum keceplosan mengucapkan gila kamu. Nah, ini padahal bukan cacian, tapi menunjukkan apa? Ujian. Nah, ini kalimat-kalimat seperti itu juga, waihak dha'fadhi alal ardi asahu an yarhamani, letakkan pipiku di tanah, letakkan pipiku di atas tanah, mudah-mudahan Allah mengasihi aku. Saking takutnya bahkan dipuji oleh Ibn Abbas, ya, sampai kemudian bahkan disebutkan dalam sebagian dari sejarah. Nah, ketika beliau bertanya, ya Ibn Abbas, kamu punya saksi seperti ini, aku jadi saksi, kata Ali bin Abi Thalib dengan pujian-pujian Abdullah bin Abbas. Sering aku mendengar, kata Ali bin Abi Thalib, kharajtu ana, kata Rasulullah SAW menyebutkan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar kharajtu dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sering Rasulullah menyebutkan seperti itu, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar atau masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, yang artinya apa, Abu Bakar memuji bagaimana persahabatan beliau, pergaulan beliau dengan Rasulullah SAW yang jujur dan tulus. Nah, cintaan beliau kepada Rasulullah betul, nah, tulus. Maka Rasulullah pun juga menyebutkan ketika ditanya oleh oleh Amr bin Al-As, siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah. Pertama beliau sebutkan, nah, istrinya. Kemudian dari kalangan laki-laki disebutkan oleh Rasulullah, bapaknya Aisyah. Nah, kemudian disebutkan Umar, kemudian disebutkan beberapa orang lagi. Summa qala, kemudian beliau berkata, wailun ummi, celaka ibuku, alangkah sialnya ibuku, illam yanfirli salatan, kalau Allah tidak mengampuni aku, rugi ibu. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama dalam sebagian riwayat. Rasulullah ditanyakan, apa orang, siapa yang dikatakan mandul itu? Dijawab oleh mereka, yang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak, pasangan yang tidak punya anak. Tidak begitu, orang yang mandul itu yang orang yang anaknya tidak memberi manfaat bagi dia di akhirat. Ini mandul. Nah, makanya kadang-kadang sebagian ulama ya, di kalangan salaf ada orang yang tersesat, menyimpang. Nah, itu menyebutkan ya bunal aqam, wahai putra perempuan yang mandul. Nah, maksudnya kalau kamu seperti ini, rugi ibu melahirkan kamu. Nah, tidak dapat manfaat. Na'udzubillah. Summa qudiya. Kemudian beliau dicabut rohnya. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laili fatukhifuhu. Sering beliau melewati ayat dalam wiridnya di malam hari. Ini kebiasaan para sahabat membaca, menyambung hizib mereka itu, mereka baca di malam hari. Entah dengan sholat malam atau mereka punya waktu khusus, tapi di malam hari, biasanya di sepertiga akhir malam, mereka membaca hizib mereka. Nah, kalau terlupa, ada riwayat disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia lupa atau tertidur, tidak sempat membaca hizibnya itu, dan dia membacanya di siang hari, itu terhitung, tercatat sebagai, nah, bahwa dia membacanya, nah, sepanjang malam. Kala ketika dia melewati satu ayat di dalam wirid-wiridnya, bacaan-bacaan rutin di malam hari, fatukhifuhu, ternyata ayat itu membuat beliau takut. Fayabqa fil baiti ayyaman yu'ad. Akhirnya beliau tinggal di rumah beberapa hari sampai dibesuk oleh para sahabat. Yahsabunahu maridan. Mereka mengira beliau sakit. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal buta. Dan di wajah beliau radhiyallahu an itu ada semacam garis hitam di bawah mata karena tangis. Nah, ini mungkin benar ya. Ya, mereka yang sering menangis, betul-betul yang menangis karena Allah, nah, ataupun yang lain lah. Nah, kalaupun memang artinya menangis lah, memang kebiasaan menangis, nah, cengeng atau apa, terlihat. Fala wa qala Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas berkata, di saat beliau dalam keadaan sakaratul maut, masarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'ala fa'ala. Allah telah membuka negeri-negeri, kota-kota besar dengan kamu karena engkau. Wa fataha bikal futuh, dan membebaskan negeri-negeri karena engkau atau denganmu. Artinya Allah yang menaklukkan musuh-musuh, kemudian yakni membebaskan negeri-negeri yang apa namanya orang-orang kafir lewat tangan beliau, dengan memerintahkan pasukannya, mengirim tentara-tentaranya kaum muslimin. Wa fa'ala fa, yang disebutkan keutamaan-keutamaan Ibnu, nah, beliau radhiyallahu anhu. Faqala, tapi beliau justru menjawab, wajibtu anni amju la ajra wa la wizr. Aku justru ingin, seandainya aku bisa selamat, la ajr, tidak ada pahala, wa la wizr, tidak ada dosa, tidak membawa apa-apa, la alayya, la liya wa la alayya, tidak membawa pahala, tidak membawa dosa. Itu yang diinginkan oleh oleh mereka. Wahada Utsman, ini Umar bin Khattab yang jelas-jelas disebutkan oleh Rasulullah istananya sudah ada di dalam jannah ketika beliau masih hidup. Ketika Umar bin Khattab masih hidup, ditunjukkan kepada Rasulullah istana megah. Nah, milik siapa ini? Pemuda Quraisy. Aku pemuda Quraisy, kata Rasulullah SAW. Ini milik Umar. Ketika Rasulullah ingin masuk, melihat-lihat ada pelayan ya, surga yang 6 perempuan yang sedang berwudu, Rasulullah nah, segera pergi. Karena ingat juga kecemburuan. Nah, Umar bin Khattab besar cemburu beliau. Sampai ketika diberitakan kepada Umar bin Khattab, nah, Umar bin Khattab nah, menangis. Qala wa hada Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta tuballa lihyatu. Utsman bin Affan. Kana apabila beliau idza waqafa 'ala al-qabr berdiri di atas kuburan. Itu menangis sampai basah janggut dan janggut beliau tebal. Wa qala law annani bainal jannati wan nar, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, la adri ila ayyatihima yu'maru bi, dalam keadaan aku tidak tahu kemana aku dibawa, lakhtartu an akuna ramadan, ketika aku berada di antara surga dan neraka dalam keadaan tidak tahu mau dibawa kemana aku, lakhtartu, pasti aku akan memilih untuk jadi ramad, jadi pasir. Qabla an a'lama ila ayyatihima asir, sebelum aku tahu kemana aku kembali, kemana aku dibawa. Dan ini beliau, kalau diceritakan tentang surga dan neraka, nah memang tidak biasa, takut, memang takut, nah, penuh harap. Tapi setiap kali berada di dekat kuburan, selalu beliau menangis sampai basah janggutnya. Sampai ditanyakan kepada beliau radhiyallahu anhu, kenapa Anda begini kalau misalnya mendengar tentang surga, tentang neraka? Tidak seperti ini. Tapi ketika mendengar kuburan atau berdiri bahkan di hadapan kuburan seperti ini, menangis luar biasa. Nah, sampai basah janggutnya. Diingatkan oleh beliau, nah, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Kubur itu persinggahan pertama menuju akhirat. Halte pertama menuju akhirat. Faman najja minhu fama ba'dahu aysar. Siapa yang selamat dari masalah-masalah di dalam kubur, fitnah-fitnah kubur, ujian-ujian yang ada dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, selamat dari itu semua, fama ba'dahu aysar, maka yang setelah itu dia lebih mudah. Nah, lebih mudah kalau dia sudah mendapatkan, seperti dalam kisah kemarin dalam hadis Barra bin Azib, kalau dia betul-betul mukmin, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan tepat. Nah, ya, maka kalau dia memiliki amalan yang saleh, datang kepadanya dalam bentuk rupa seorang yang gagah ataupun seorang yang cantik, dan dia berkata, ana amaluka saleh, aku adalah amalanmu yang saleh. Itu yang menjadi temannya, yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, yatba'ul mayyita salasun, mayit itu diikuti oleh tiga hal. Itsnani yarji'an wa yabqa wahid, dua kembali pulang, tinggallah yang satu. Yarji'u amaluhu wa ahluh wa yabqa ma'ahu amaluhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, tinggal pulang harta dan keluarganya, anak istrinya. Nah, tinggallah yang satu, yaitu amalannya. Itulah yang menyertai seseorang di dalam kuburnya. Kalau dia benar selalu mengisi dengan amalan-amalan soleh, maka itu yang menemani dia di dalam kuburnya dengan rupa yang sangat bagusnya, sangat cantiknya, kemudian dengan bau yang sangat harumnya. Itu yang menyertai dia, menemani dia. Kalau dia orang yang jelek, naudzubillah, beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dengan ditemani pula, datang pula kepadanya makhluk yang luar biasa buruknya, busuknya. Nah, dan dia mengatakan, ana amaluka at-thalih, aku adalah amalanmu yang buruk selama di dunia. Nah, falyakhtar al-labib aqil an-nasi li nafsihi, Maka silakan orang yang cerdik, orang yang memang ingin berakal dan memiliki, menginginkan nasihat buat dirinya, pilihlah mana yang terbaik buat dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam alimun alisabuhu ya Allah. Walau hada Ali bin Abi Talib. Nah ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wabukauhu wa khawfuhu. Tangis dan takut beliau radhiyallahu anhu. Wa kana yashqaddu khawfuhu min al-sama'itain. Semakin berat, semakin hebat rasa takut beliau karena dua hal. Yang pertama qulul amal. Qulul amal, bukan tulul amal, qulul amal. Panjangnya angan-angan. Wa tiba'il hawa, dan mengikuti hawa. Selalu memperturutkan selera, hawa nafsu dan perasaan atau yang sejenis itu. Nah, bukan memperturutkan hidayah, bukan memperturutkan mengikuti petunjuk. Wala, kata beliau, fa amma tulul amal. Adapun panjang angan-angan. Fayunsil akhirah. Panjang angan-angan itu akan membuat orang itu lupa kepada akhirat. Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali apa? Dunia, bagaimana nanti besok apa ya? Nanti apa ya? Besok anakku nanti apa? Apa yang akan mereka mendapatkan? Nanti apa yang mereka? Nah, seringnya malah yang terpikir oleh kita, na'udzubillah, kalau sampai sakaratul maut pun akan bertanya kepada, kamu makan apa besok nak? Kamu mau jadi apa besok nak? Kamu mau kerja apa, mau usaha apa besok nak? Padahal para anak, ya, kalau kita lihat justru perjalanan orang-orang yang mereka itu saleh, bahkan penguasa dunia ketika itu, itu justru meninggalkan keluarga yang dengan disebutkan oleh sebagian ahli sejarah hanya beberapa dinar ditinggalkan untuk anak dan istrinya, beberapa orang anaknya. Tapi setelah itu, ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan buat anak-anakmu, kenapa enggak meninggalkan harta yang banyak supaya mereka bisa kaya? Namanya anak Amirul Mukminin, anak penguasa, anak kepala negara, penguasa kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, apunya ini, kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupi mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mereka bukan orang yang bertakwa kepada Allah, maka aku tidak menyediakan sesuatu untuk mereka durhaka kepada Allah. Ini ucapan benar Umar bin Abdul Aziz, penguasa dunia. Penguasa sepertiga belahan dunia. Di tangannya perbendaharaan kaum muslimin. Emas perak, bahkan ketika beliau jadi kepala negara, begitu beliau kemudian dibaiat oleh kaum muslimin, istrinya Fatimah binti Abdul Malik, itu diambil. Tahu harta yang dia miliki itu dari warisan dari bapaknya lah. Namanya mereka penguasa, tapi dari mana harta ini? Dikembalikan ke Baitul Mal. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, saudara-saudaranya itu ingin mengembalikan lagi perhiasan harta yang diambil, yang diserahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada ke Baitul Mal. Apa kata Fatimah binti Nabi? Kata beliau radhiyallahu anha rahimahullah, apakah aku akan durhaka kepadanya? Apakah aku hanya taat kepada dia ketika dia masih hidup dan durhaka kepadanya seperti setelah dia meninggal dunia? Harta itu tidak mau diterima. Bahkan setelah itu disebutkan perbedaannya dengan anak-anak penguasa yang lainnya. Itu anak-anak Umar bin Abdul Aziz jadi orang-orang yang kaya dan terkenal dermawan. Terkenal dermawan, banyak ternaknya. Yang selalu zakat, sedekah. Sementara anak penguasa yang lainnya, kalau enggak Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, itu disebutkan mereka ketika ditinggalkan oleh bapaknya mungkin ada jutaan dinar, miliaran rupiah. Namanya anak penguasa negara, kepala negara ketika kaum muslimin, miliaran. Tapi subhanallah, setelah itu ternyata aku lihat anak-anak mereka yatakaffafuna an-nas, meminta-minta kepada orang. Nasallallahu salam. Ini bahkan dari beliau juga, kalau tidak keliru, disebutkan bahwa orang yang berilmu itu tidak mewariskan harta kepada ahli warisnya. Qala ala wa inna ad-dunya sayyid. Qala fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Tulul amal, panjang angan-angan, itu membuat kita lupa kepada akhirat. Wa amma tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haqq. Itu akan membuat orang itu terhalang. Dia akan menghalangi orang dari al-haq, dari kebenaran. Ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah, dunia itu sudah pergi berbalik, meninggalkan kita, memunggungi kita, berlalu. Wal akhiratu muqbilah. Wal akhiratu muqbilah. Sedangkan akhirat itu sudah menghadap kepada kita, datang kepada kita dengan dekat. Sementara dunia pergi dari kita. Walikulli wahidatin banun. Masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, ini punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu termasuk dari anak-anak akhirat. Wala takun min abna'id dunia, janganlah kamu termasuk anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena pada hari ini adalah amal. Hari ini adalah hari beramal, bukan hari perhisaban. Hari ini adalah hari beramal. Termasuk di antara amalan tersebut adalah amalan kita menghisab diri kita. Itu adalah juga amalan. Banyak kita muhasabah, memeriksa, mengoreksi diri kita. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan sedangkan besok itu adalah hari perhisaban yang tidak ada amalan di dalamnya. Tidak lagi sekadar kesempatan beramal. Maka persiapkan. Ya. Nah, di saat inilah, di hari-hari seperti inilah hisab itu bermanfaat. Di masa-masa waktu kita masih panjang. Wa hadza Abu Darda kana yaqulu inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah ay yuqala li ya Abu Darda. Abu Darda salah seorang di antara sahabat Rasulullah juga, yang dia mungkin dikatakan para ulama beliau termasuk orang-orang yang artinya bukan merasa tidak mampu untuk menggabungkan antara dunia dan ilmu. Nah, sehingga ketika ini beliau berbenturan dengan artinya dunia dengan ibadah, dengan amal, enggak mampu untuk menyatukan, menggabungkannya dengan sempurna seperti sahabat yang lain, maka lebih beliau tinggalkan. Dia terkenal dalam keadaan dia Abu Darda ini hidupnya sangat-sangat zuhud. Wa kana yaqul, beliau berkata, sungguhnya yang paling aku takutkan atas diriku pada hari kiamat adalah kalau dikatakan kepadaku. Dan beliau juga radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara, yang salah satunya adalah tentang al-ilmu fima amila bihi. Kata beliau, tidak ada yang aku khawatirkan pada hari kiamat nanti terhadap diriku kecuali kalau dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, qad alimta, kamu sudah tahu, sudah berilmu. Fa kaifa amilta fima alimta, bagaimana engkau beramal dengan apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu amalkan dengan ilmu yang kau miliki? Wa kana yaqul, dan beliau, ini banyak kan? Kita sudah tahu tentang apa namanya keutamaan. Nah, mulai dari amalan-amalan kecil, masuk rumah baca bismillah atau salam, ya, hal-hal yang kecil lah. Apalagi amalan-amalan ibadah misalnya, ibadah-ibadah sunnah, sunnah rawatib, sunnah tahiyatul masjid, sunnah duha, atau qiyamul lail, witir. Subhanallah, banyak sunnah wudu atau sunnah mutlak yang kita ingin. Nah, saat kita mungkin dalam keadaan gelisah atau ingin menghibur diri. Nah, apalagi amalan-amalan yang itu, masih mungkin sederhana. Apalagi yang lebih berat, yang lebih beratnya. Wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut lama akaltum ta'aman ala syahwa. Kata beliau, ini sering beliau nasihatkan kepada murid-muridnya, kalau seandainya kamu tahu apa yang akan kamu temui setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, niscaya kamu tidak akan makan makan makanan itu dengan penuh syahwat, dengan penuh selera, dengan penuh nafsu. Kalau saja kamu tahu apa yang akan kamu temui nanti setelah kematian, maka kamu tidak akan merasa lezat, merasa enak makan makanan yang terhidang. Nah, wala syaribtum syaraban ala syahwah, dan kamu tidak akan pernah merasa enak minum dengan penuh nafsu, penuh selera. Wala dakhaltum baitan taqtadil lunati, bahkan kamu pun tidak akan mau masuk ke rumah untuk berteduh di dalamnya. Wala kharajtum ila qu'adat, pasti kamu akan betul-betul keluar ke tempat-tempat yang tinggi. Tadribuna sudurakum, sambil memukul-mukul dada-dada kamu. Watabkuna ala anfusikum, dan kamu menangisi diri kamu, meratapi. Kenapa kok seperti ini? Nah. Wala wajidtu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kal. Sungguh aku ingin seandainya aku menjadi pohon yang dicabut dan dimakan. Ini beliau, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah sebagian dari makna perkataan beliau. Seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, la bahiktum qalilan wala bakaitum katsira kama qala. Pasti kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan ini yang dirasakan para sahabat setiap kali mereka bubar selesai dari majlis Rasulullah. Ada yang berhari-hari mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Turun ayatnya Rasulullah, telah munafik hanfalah. Atau turun ayat surahnya kepada para Rasulullah. Tergetar mereka, bersembunyi mereka di rumah berhari-hari. Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini. Sabit bin Qais bin Syammas merasa dia dituding dengan ayat ini. Subhanallah. Merasa dia dituding dengan ayat ini. Gugur sudah amalanku. Tinggal dia di rumah beberapa hari. Mana Sabit bin Qais bin Syammas, kata Rasulullah. Sebagian sahabat memberi jawaban yang tidak enak. Dibela oleh Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, saya yang akan mencari ya Rasulullah. Dicari Sabit bin Qais bin Syammas, kemudian ditemukan. Kenapa kamu tidak bertemu? Rasulullah tanyakan. Katakan Rasulullah dan kepada Rasulullah, kalian tahu turun ayat kepada Rasulullah ayat ini, dan kalian tahu suara itu yang paling keras kalau di hadapan Rasulullah, paling lantang, paling keras, paling suka meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Sekarang turun ayat ini dan menyatakan gugur amalan. Sekarang amalanku gugur sudah, ya, jadi ahli neraka. Ini subhanallah diberitahukan, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sa'id bin Qais bin Syammas merasa ayat itu tertuju kepada dia, sampai beberapa hari tidak mau bertemu dengan Rasulullah karena merasa sedih dengan keadaan dirinya. Tapi kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, tidak, bal huwa min ahli jannah, bahkan dia adalah ahlul jannah. Subhanallah. Sa'id bin Qais bin Syammas. Disebutkan kalau fisiknya, subhanallah, sampai dikatakan ada seorang wanita, ya, ketika melamar dan dinikahkan dengan itu, melihat seandainya tidak takut kepada Allah, saya ludahi mukanya. Karena buruk. Bukan orang yang ganteng, bukan orang yang gagah, pendek. Tapi subhanallah, min ahlil jannah. Qala wa kana Abdullah bin Abbas asfalu 'ainayhi mithlu shiratil bali min ad-dumu'. Adalah Abdullah bin Abbas juga demikian. Di bawah mata kedua matanya itu ada semacam tali yang basah seperti karena banyak menangis. Karena banyak menangis. Wa kana Abu Dzar yaqul. Ini sahabat yang masih baru sejak awal sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW keyakinan ke dalam hatinya untuk kenal Allah. Sejak kecilnya juga masa-masa beliau masih bersama Rasulullah dalam keadaan belum baligh, sudah melihat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang wujud laki-laki. Keutamaan buat Abdullah bin Abbas. Nah, qala wa kana Abu Dzar yaqul, Nya Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ya laitani kuntu syajaratan tu'bad waditu wa waditu anni lam ukhlaq. Duhai kiranya seandainya aku menjadi pohon yang dicabut. Duhai sekiranya seandainya aku menjadi tidak pernah diciptakan. Nah, wa uridat alaihi nafaqah, pernah ditawarkan kepada beliau nafkah. Faqala ma indana anzun nahlibuha wa humrun nanqulu alaiha wa muharrarun yakhdimuna wa fadlu aba'atin wa inni akhafu hisaba fiha. Nah, di sini mungkin di tempat yang lain beda nafkah. Nah, ma indana anzun nahlibuha, kami tidak punya, tidak ada di sisi kami kambing yang bisa diperah susunya ataupun keledai untuk berpindah, yani untuk membawa kami kemana-mana. Muharrarun yakdimuna, tidak pula ada orang yang menjadi pelayan kami. Wafadul aba'ah, dan kelebihan kain pakaian. Wa inni akhafu hisaba fiha, dan sungguh aku takut dihisab dalam urusan-urusan tersebut. Nah, dalam nusfah yang lain mungkin beda, tapi maknanya yang jelas beliau menolak, ya, dan merasa cukup dan khawatir. Nah, bahkan ini kalaupun misalnya ada hal-hal yang ini disebutkan ini, beliau sangat takut untuk dihisab. Nah, bahkan tapi dalam riwayat disebutkan memang beliau tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Nah, bahkan disebutkan beliau apa namanya ditemukan apa meninggal dunia dalam keadaan sendirian. Nah, dimandikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Tamim ad-Dari, sahabat yang meriwayatkan tentang Dajjal, pernah membaca satu malam surat Al-Jathiyah. Falamma ata'ala hadhihi al-ayah, ketika sampai pada ayat ini. Qala annam am hasibal ladina jitarahu sayyiat an naj'alahum kalladina amanu wa 'amilu shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Iya kan? Sawa'un mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan itu, orang-orang yang berbuat jelek, mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, hidup dan mati mereka sa'amayah kumun. Alangkah buruknya keputusan mereka, hukum yang mereka tetapkan. Tidak akan mungkin. Seperti juga dalam ayat yang lain. Nah, apa najalul muslimin akal mujrimin? Apakah kami akan sama? Kami akan samakan, akan buat sama keadaan orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan orang-orang yang mujrim? Tidak. Tidak akan mungkin sama. Nah, tidak akan mungkin sama Allah buat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang fujjar. Ini beliau ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Itu sering diulang-ulang oleh beliau sampai beliau menangis sampai pagi. Sampai subuh. Ini satu ayat. Nah, satu ayat ini diulang-ulang oleh mereka. Ini diingatkan oleh beliau di awal-awal juga atau dalam riwayat yang lain. Dan ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini yang bermanfaat untuk mengingatkan kita, ini memang sangat mengingatkan. Kalau ini seperti ini bagi Tamim ad-Dari begitu berpengaruh, kenapa bagi kita tidak? Mereka baru mendengar ayat-ayat. Nah, dalam hal artinya mereka, nah, artinya dalam usia mereka yang lebih, nah, dalam keadaan mereka mengenal atau menghafal Al-Quran, nah, sudah dalam keadaan usianya mereka dewasa. Nah, di atas 20-an, di atas 27 tahun, di atas 30 tahun. Tapi ayat ini ternyata sangat berpengaruh bagi mereka. Ketika mereka membacanya, itu mereka ulang-ulangi sambil menangis sampai subuh. Nah, membuat mereka merasa dituding dengan ayat tersebut. Padahal kita tidak dapatkan apa yang disebutkan apa tentang mungkin dosa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Tapi mereka mengira bahwa ayat-ayat yang seperti ini berlaku untuk mereka. Nah, apakah orang-orang yang melaknat ini berbuat jahat orang-orang yang berbuat salah dan kita semua. Nah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya, melanggar larangan Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah? Itu banyak. Nah, apa kita merasa bahwa kita akan dibikin sama oleh Allah dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apa kita merasa bahwa kita yang dituduh dia ketika mendapatkan ayat-ayat, misalnya bahkan ketika dalam doa tahiyat yang kita baca, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kita termasuk orang di dalamnya? Ya, nah ini kita sangat-sangat seperti yang dikatakan oleh beliau, sudah tafsir, tafrid, aman, merasa aman, pede sekali kita dikatakan, nah bahwa ini untuk kita. Sementara mereka, orang-orang yang lebih baik dari kita justru, ketika mendapatkan ayat-ayat ini justru mereka minta ampun kepada Allah. Khawatir mereka termasuk di dalam orang-orang yang merasa, yang orang-orang yang katakan Allah di sini ijtarahu sayyi'at. Qala wa qala Abu Ubaidah Amir bin Jarrah walidtu anni kabsun fadzabahani ahli wa akalu lahmi wa hasu maraqi wa hadza babun yatulu tatabbu'uhu. Aku ingin, kata Abu Ubaidah bin Jarrah, aku ingin seandainya aku menjadi seekor kibas kambing yang disembelih oleh keluargaku, dimakan dagingku, dihisap darah, marakku diminum. Wahada babun ia tulus atabuhu, dan bab ini artinya masalah seperti ini yang diceritakan tentang para sahabat banyak. Nah, menunjukkan rasa takut mereka kepada Allah, dan Allah pun juga mengingatkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang anaba ilayya, selalu kembali kepadaku, kata Allah. Mereka para sahabat orang-orang yang terdepan dalam kembali kepada Allah, orang-orang yang taat. Qala al-Bukhari fi sahihihi babu khawfil mu'min an yuhbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Subhanallah. Imam Bukhari sendiri menyebutkan di dalam sahihnya tentang adanya bab rasa takut seorang mukmin gugur amalannya dalam keadaan dia tidak sadar. Kapan itu? Subhanallah. Banyak hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan kita. Kemarin sudah disampaikan juga di antaranya oleh Ustaz Abu Somad, fidhahullah, jazakumullah khairan. Nah, Allah mengingatkan kita dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan kamu gugurkan amalan-amalan kamu. Seperti tadi dalam ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tashurun. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Kita khawatir kita merasa kita berbuat amal. Nah, tapi ternyata amalan itu begitu selesai sudah lepas, kita tidak dapat apa-apa. Gugur, terselip riya, terselip ujub, terselip kibir di dalam kita menjalankannya. Nah, ini yang kita harus cermati. Wa qala Ibrahim Taimi, ma ratu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Tidak pernah aku menyodorkan, menghadapkan ucapanku kepada amalanku, artinya membenturkan benar tidak ucapan dia dengan perbuatan dia, sampai ketika aku mengira, ya, ma'aratu qawli wa ila ala amali illa khasyitu, kecuali melainkan aku merasa takut an akuna mukadziban, ini aku khawatir apalah aku itu termasuk orang yang dusta. Orang yang dusta menyampaikan seperti ini, menyampaikan kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jelek, tapi ternyata dia sendiri tidak. Nah, ini yang termasuk di dalamnya. Nah, ini buat peringatan bagi kita. Bukan hanya dalam majelis ilmu, dalam majelis ta'lim, juga dalam ketika kita mungkin di luar. Nah, lebih-lebih kepada keluarga, ya. Nah, qala wa qala Ibnu Mulaika, Ibnu Abi Mulaika menyebutkan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapatkan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua takut kemunafikan ada pada diri mereka. Khawatir mereka itu tergolong munafik. Artinya ucapannya masya Allah, manisnya luar biasa, tapi perbuatannya tidak. Ya, ini ya. Nah, para hamalatul Quran, minimal kita semua paling tidak adalah, nah, walaupun mungkin 10 surat ataupun beberapa surat di dalam juz amma ada kita simpan, nah, Al-Quran di dalam dada kita. Ini lebih-lebih berbahaya. Artinya apa? Lebih-lebih berat buat orang-orang yang memikul Al-Quran. Nah, qala rahimahullah, ma minhum ahadun, tidak ada satupun dari mereka para sahabat itu, yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan dia berada di atas imannya Jibril dan Mikail. Yang tidak goyah, yang pasti jujur dan benar imannya, yang tidak ragu dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul, datang dari Allah. Ya. Nah, ini tidak ada satupun dari para sahabat itu merasa yakin kokoh berada di atas kepastian, walaupun mereka sudah pasti disebutkan min ahlil jannah, ya, disebutkan surganya, bahkan 10 orang ini tetap mereka merasa diri mereka tidak merasa, ini sangat-sangat kurang. Sehingga mereka betul-betul beramal untuk membuktikan nanti janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ini mereka, mereka yakini. Wa yudzkaru anil Hasan, disebutkan pula dari Al Hasan Al Basri. Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Tidak ada seorang pun yang merasa takut dirinya nifak melainkan dia itu mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali memang dia munafik. Artinya orang yang pede, dia itu merasa dia itu masih tetap mukmin, tidak akan munafik, tidak akan tersesat, itu justru orang yang munafik. Orang yang merasa khawatir dan cemas, dialah yang mukmin. Nah, yang membuat dia waswada, rasa takut itu membuat dia waswada, membuat dia berhati-hati berbicara, berbuat, bersikap. Waqala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul li Hudzaifah. Pernah Umar bin Khattab berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, "Anshuduka Allah." Aku sumpahi engkau demi Allah, diminta kepada Hudzaifah, demi Allah, "Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah menyebut namaku kepadamu?" Yani fil munafikin, di dalam golongan orang-orang munafikin. Wa yaqulu la wala uzki ba'daka ahada. Tidak, dan aku tidak akan mentazkiyah siapapun sepeninggal engkau, setelah engkau. Artinya beliau menutup pintu. Jangan sampai ditanya lagi. Ya, jangan sampai ditanya lagi. Nanti orang yang misalnya yang lain nanti akhirnya ditazkiyah. Nah, beliau tidak mau. Qala fa sami'tu syaikhana, dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyah, pernah aku mendengar beliau berkata rahimahullah, yaqul laisa muraduhu la ubri'u ghayraka minan nifaq. Maksud perkataan Hudzaifah, wala nuzaki wala uzaki ba'daka ahadan, itu bukan maksudnya aku tidak menganggap suci selain engkau, ya, membersihkan selain engkau dari kemunafikan. Artinya mengkhususkan bebasnya kemunafikan itu hanya Umar bin Khattab saja, tidak. Bal al murad, yang dimaukan dengan ucapan la uzaki ba'daka ahadan, la aftah, aku tidak akan membuka ala nafsi hadzal bab, tidak akan membuka pintu ini atas diriku. Fa kullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uzaki. Akhirnya apa? Ya, nyatinya nanti jangan sampai setiap akhirnya apa? Setiap orang yang bertanya kepadaku, apakah Rasulullah pernah menyebut namaku padamu dalam deretan orang munafik, akhirnya aku mentazkiyah dia. Nah, ini yang tidak dimaukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Qultu wa qaribun min hadza qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna 70 alfan. Naam, min alladziina yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Sabaqaka biha mukasah. Ini upaya Rasulullah menutup pintu. Nah, supaya jangan nanti semua minta kepada Rasulullah. Ini dekat dengan masalah ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang minta kepada beliau SAW untuk didoakan agar termasuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha mukasyah. Kamu didahului oleh mukasyah. Walam yurid. Dan beliau tidak bermaksud anna ukasyata wahdah ahaqqu bidzalik. Hanya ukasyah saja yang berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Mimman adahu minas sahabat, dari sahabat-sahabat yang lain. Walakin lauda'a maqaman lama qala qama akhar wa akhar wa fataha al-bab. Ini kalau beliau doakan orang itu tadi yang kedua tadi, nah maka yang lain juga akan berdiri minta didoakan. Warubama qamal man lam yastahiq an yakuna minhum. Bisa jadi yang tidak termasuk golongan 70 ribu itu bangkit berdiri minta didoakan Rasulullah. Nah gimana Rasulullah? Kan ya taharraj jadinya. Nah artinya beliau mungkin saja mungkin mendoakan. Nah, tentu dengan wahyu dari Allah. Nah ini yang beliau menutup pintu. Fakana al-imsak aula. Maka menutup pintu masalah ini itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari semua yang disebutkan ini. Nah sebelum kita nanti masuk ke dalam bab yang baru. Bahwa para sahabat yang sudah pasti dijamin masuk surga ini, orang-orang yang sudah dapatkan predikat ridha oleh Allah, itu ternyata bukan orang-orang yang menggantungkan harapan kepada luasnya ampunan dan rahmat Allah, tapi justru mereka dengan sikap seperti itu membuat mereka beramal dan mereka merasa yakin bahwa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu baru bisa mereka raih dengan pembuktian melalui amalan. Ini disebutkan oleh para ulama ketika menerangkan tentang kenapa Umar bin Khattab dan 10 sahabat yang lainnya ataupun orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah berada dalam jannah, laki dan perempuan, itu ternyata tidak ada satupun mereka yang futur dalam beramal, terdepan dalam urusan dalam hartanya, dalam dunia yang lainnya. Itu justru berlomba-lomba karena tahu bahwa yang mereka dapatkan janji yang disebutkan oleh Rasulullah pasti masuk surga itu karena dengan amalan. Lahir dan batin. Nah ini salaf kita. Ini salaf kita dan kita semua mengaku salafi, pengikut salaf. Tinggal kita minta pengampunan kepada Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk tidak jauh dari mereka, jalan yang telah mereka lalui. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bab yang berikutnya ini bab yang termasuk bab inti. Lebih dahulu beliau akan ungkapkan kepada kita dararud dzunub fil qalbi ka dararis sumum fil abdan. Bahaya dosa bagi hati sama seperti bahaya racun bagi badan, bagi tubuh kita. Kalau racun paling mati. Kalau dia sabar, kalau dia bertakwa pada Allah, selesai urusannya ke dalam jannah insyaallah. Tapi kalau dosa hati itu mati, badannya masih segar bugar masyaallah. Tapi hati itu mati. Tempatnya di mana? Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, ini yang menjadi inti nanti yang dibahas oleh beliau sekian bab ke belakang. Ya, untuk menerangkan tentang bahaya ini dosa itu dan terutama sekali buat para hamalatul Quran. Ya, buat hamalatul Quran yang selalu diulang-ulang karena mereka yang paling diincar oleh syaitan. Syaitanul ins wa syaitanul jin. Mereka bagaimana syaitan begitu berusaha supaya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ya secara khususnya mereka ingin ini juga thalabatul ilmi dialihkan untuk mereka jauh dari ilmu. Apapun bentuknya dibuat sedemikian rupa hatta akhirnya dia dah enggak mau belajar lagi, sibuk dengan ibadah. Ini juga adalah talbis iblis. Ya, ini adalah juga salah satu dari bentuk talbis iblis. Wallahu a'lam.